biasa dunia ini tanpa kamu. Sunyi ku rasa dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia ini cuma wajah juri-juri yang lain pada cemburu banget. Jadi kembali aja ntar takut pertempuran terjadi ya. Vildan, terus eksplor diri kamu, latih yang lebih giat. Yeah. Orang bau-bau, orang Indonesia dukung Vildan karena dia harus punya talenta yang bagus. Harus. Tadi apa yang dewan juri utarakan itu menjadi ilmu dan perbaikan untuk penampilan kamu selanjutnya ya. Oke, okay. Sudah itu. Okay. Eh boleh peluk kali. Ya Allah. Sukses ya. Sebagai tanda hormat juga ya. Papa, aku lagi kerja loh. Oh, kerjanya begitu ya. Vildan,